الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم أجمعين masih meneruskan dalam nasihat yang keempat di mana Syekhuna Muqbil rahimahullah beliau menasihatkan kepada kita untuk istimrar wal mudawamah ala talabul ilmi agar supaya kita terus menerus continue dan istiqomah senantiasa belajar ilmu agama. Dan beliau membawakan beberapa kisah dari para a'immah salaf, Sufyan ibn Uyainah, demikian pula Muhammad ibn Ja'far Ghundar, yang beliau Muhammad ibn Ja'far Ghundar bermulazamah kepada Syu'bah Abu Bistam al-Imam fi Jarh wa Ta'dil selama 20 tahun kurang lebih, sehingga akhirnya kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ja'far menjadi rujukan dan menjadi hukum tatkala terjadi perselisihan dalam periwayatannya yang datang dari Syu'bah rahimahullah. Maka kemudian beliau menasihatkan kepada kita terkait dengan istimrar ala talabil ilmi. Maka kata beliau, fa Syu'bah ibn Hajjaj rahimahullah ta'ala yaqulu fi hadithin. Dan adalah Syu'bah ibn Hajjaj berkata mengenai satu hadis di mana beliau adalah awwalun nas atau awwalu man yufattishu haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama menyeleksi hadis-hadis Nabi dari rawi-rawi yang rusak, dari rawi-rawi yang menyimpang sehingga dibersihkan periwayatannya. Beliau rahimahullah di dalam meneliti hadis hanya mencari kesahihan sebuah hadis harus berjalan dari Baghdad pindah ke Basrah, ke Kufah dan seterusnya. Beliau menyatakan dalam perjalanannya, "Law sahha lakana ahabba ilayya min ahli wa mali wa waladi wan nasi ajma'in." Kata beliau, seandainya hadis ini sahih, maka sungguh niscaya ini lebih aku sukai dan lebih aku cintai daripada keluargaku, hartaku, anakku, serta manusia seluruhnya. Dari sisi apa? Menyelamatkan sunnah. Menyelamatkan sunnah. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Rihlah dan Ibn Abdul Bar dengan sanad yang sahih. Dan kisahnya sangatlah panjang. Karena di perjalanan beliau sekedar satu hadis, inilah zaman dahulu. Para ilmu berpindah dari sini. Kau mendengar dari siapa? Sanadnya ternyata orangnya di mana, di Basrah. Lari ke Basrah ngecek. Ternyata kadangkala didapatkan ternyata rawinya rusak, telah menyimpang dengan berpemikiran qadariyah. Maka akhirnya dhaif hadisnya. Kalau sahih lebih beliau cintai daripada keluarga, harta, anak serta manusia seluruhnya. Inilah perjalanan a'immah. Salafuna salih radhiyallahu anhum wa rahimahumullah jami'an. Wa takunu aidan. Demikian pula kata Syekh Muqbil rahimahullah, seorang yang belajar senantiasa takunu ba'idan anil masyakili wa syawagil. Hendaknya senantiasa jauh dari segala masyakil, problema-problema ataupun juga syawagil, kesibukan-kesibukan yang bisa memalingkan dia, allati tushghiluka an talabil ilmi, yang menjadikan kau tersibukkan ataupun terpalingkan dari belajar ilmu agama. Ini demikian, jauh dari sebab-sebab yang bisa menyibukkan. Makanya bukannya kita harus meninggalkan seluruh aktivitas, tidak mencari nafkah dan sebagainya, tidak. namun menjauhkan segala sesuatu yang memalingkan dari hal-hal yang bisa menghalangi kita dari belajar ilmu agama. Maka diterangkan oleh syarih di sini beberapa perkara yang dikatakan sebagai awaikut talab wahya katsira. Hal-hal yang bisa memalingkan dari belajar ilmu agama itu sangat banyak. Minha diantaranya, yang pertama, al-masyakil al-usriyah awil qabaliyah awil kurdiyah aw ghairiha, problematika yang muncul di dalam keluarga, kehidupan yang kurang harmonis, ya, ataupun juga qabaliyah kesukuan, adanya taburan dan sebagainya, ataupun juga fardiyah, yaitu individu fulan dengan yang lainnya. Jangan pedulikan, hanya sekedar hutang belum bayar, misalnya demikian. Aduh, saya enggak enak sama fulan, demikian demikian, saya belum bayar demikian. Datang dengan baik-baik. Apa, afwan, saya sebetulnya sudah berusaha, namun qadarullah wa syafa'al, insya Allah saudara kita karim, bisa memahami. Berbeda kalau dia tidak ada usaha sama sekali. Nah, karena saudara kita yang memberikan hutang pun berharap pahala menolong saudaranya dengan memberikan taisir, kemudahan bagi dia menunda. Berbeda kalau dia memang tidak ada usaha sama sekali. Nah, dan saudara kita yang mukmin pun cinta kalau saudaranya ini tetap istiqomah, karena lebih mahal daripada harta dan seluruhnya. Demikian pula yang berhutang, jangan sampai menjadikan saudaranya yang menghutangi ketika dia sudah memiliki apa dana untuk menutupnya, segera melakukannya, ditutup. Kenapa? Karena layul wajib zulmun. Seorang yang telah mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi hutangnya, kemudian dia tunda-tunda, telah jatuh temponya misalnya, dia tunda-tunda, maka ini termasuk perbuatan zalim. Jadi kan orang yang menghutangi mungkin berpikir dan sebagainya, akhirnya tersipalingkan juga. Ini demikian. Ini banyak hubungan-hubungan muamalah itu sebagai contoh. Ataupun juga yang lainnya, mimma yurithul hamma wa yushilul qalba, berupa perkara-perkara yang bisa menimbulkan adanya humum, gundah gulana, gelisah di dalam hati, ataupun juga menyibukkan hati. Ini yang pertama. Perkara rumah tangga selesaikan baik-baik. Perselisihan suami istri apa sih, selesaikan segera, jangan ditunda-tunda. Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita bagaimana terkait dengan permasalahan rumah tangga. Nah, dalam surat An-Nisa di sana lebih bisa dirujuk dengan tafsirnya. Kemudian di antara perkara yang bisa menghalangi seorang dari talabul ilmi juga, yang kedua, al-insyighal bitahsili kamaliyat al-ma'ayish min ma'akil wal mankah wa maskan, yaitu orang tersebut menyibukkan dirinya untuk meraih kamaliyat, kebutuhan-kebutuhan yang itu sifatnya apa namanya, primer, sekunder, terus tersiar, ya, yang sifatnya tersiar. Demikian, harus punya mobil sebagai misal, sementara sebagainya, harus punya namanya kursi permadani yang bagus dan sebagainya. Ini demikian, menyibukkan diri dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersier. Ataupun juga nam al-ma'ayis, yaitu daripada kehidupan, baik berupa makanan, harus ada di sana buah-buahannya lengkap, katanya 4 sehat 5 sempurna, ya. Harus demikian disibukkan. Ataupun mankah, pernikahan, wah istrinya harus luas 3-4, yang demikian. Artinya demikian, akhirnya dia tersibukkan. Para ulama persamaan mereka memang memandang sunnahnya ta'addu. Namun ketika ada seorang yang mau maju melangkah terhadap sunnah ta'addud ini, namun ternyata dengan ta'addud memalingkan dia dari thalabul ilmi, Apa nasihat mereka? Mereka la nansahu bidzalik. Kami tidak menasihatkan hal yang demikian. Nah, ini masya Allah. Jadi kadangkala demikian. Coba lihatlah orang yang berpikiran taat kadang. Akhirnya wah harus cari modal dan sebagainya. Belajarnya kapan? Gak tahu. Sudah istri dua, istri satu belajarnya jarang, istri dua tambah mikirkan kewajiban. Nah, ini akhirnya terpalingkan dari thalabul ilmi. Wamaskan demikian pula rumah tempat tinggal. Ya, rumah tempat tinggal. Nah, ini artinya termasuk kebutuhan primer kita punya papan tempat tinggal. Namun perkara harus dengan model-model yang bagus kamaliyah tersier saja. Nah, ini kadang menyibukkan. Menyibukkan para pelaku. Nah, ini demikian. Ya, kita harus bain-bain. Ada ya pertengahan lah. Tidak terlalu apa namanya kaku dengan mengatakan bahwasanya yang namanya keramik ini termasuk perkara yang diada-adakan. Tidak. Ya. Namun jika tidak mengharuskan bahwasanya rumah ini temboknya harus marmer, keramik dan sebagainya. Tidak. Apa yang mudah dan sesuai dengan keberadaan masing-masing, itulah yang munasib bagi mereka. Dan ini berbeda-beda, yakhtalifu bikhtilafil ahwal. Berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara yang bisa memalingkan seorang dari talabul ilmi juga al-fawdha fi talabil ilmi, yaitu orang tersebut fawdha fi talabil ilmi, kacau di dalam belajar. Kacau belajarnya bagaimana? Waqatratut tanakkul as-sari'. Kacau dalam belajar, tidak memiliki manhaj dirosia. Bagaimana literatur belajar? Bagaimana dia itu melihat metodologi belajar? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyun dengan sebab apa yang telah kalian ajarkan dalam kitab dari Al-Qur'an dan juga apa yang kalian pelajari. Siapa rabbaniyun? Kata para ulama, alladzina yu'alimuna sigharal ilmi qabla kibari. Orang yang belajar dengan tahapan yang benar. Belajar ilmu-ilmu dasar sebelum puncaknya. Ini demikian. Ada orang yang fawdha, tidak memiliki metodologi, literatur di dalam belajar. Sudahlah, saya mau langsung masuk belajar. Belajar apa? Langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qala haddatsana, qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah ibn Yusuf an Malik an Nafi' an Ibn Umar. Apa yang bisa diambil? Ya ini sanad. Coba kalau dia belajar dari awal, bisa dia ambil faedah. Belajar bahwasanya ilmu mustalah dia kuasai. Sehingga kadangkala di situ ulama ketika menerangkan Abdullah bin Yusuf, orangnya siqah dan sebagainya, dia bilang, oh siqah itu adalah orang yang terpercaya. Kenapa dikatakan siqah? Karena orangnya ditinjau dari dua keadaan. Bab fi hifzihi, kokoh dalam hafalannya. Wa adlun fi dinihi, lurus dalam agamanya. Oh demikian. Ya. Jadi dia tahu dan sebagainya. Namun kalau sekedar demikian, ya sebagian kita harus ajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pindah lagi faud. Tidak ada metodologi yang benar. Ataupun juga kasratut tanakkul as-sari', berpindah dengan cepat yang disebut ashabud zawaq. Kata para ulama, orang yang senang enaknya saja. Berpindah-pindah cepat. Belajar ini masalah nikmat, mulai paham. Wah susah, tinggalkan kitab yang lain. Enak sudah, susah tinggalkan kitab yang lain. Terpalingkan dari talabul ilmu. Ataupun juga kasratut tanakkul syari' bainal madarisi awil masyayikh. Berpindah-pindah dari ma'had yang satu ke ma'had yang lain. Mati ini awalnya enak, namanya talib baru datang. Sama gurunya dia belum ditanya, baru datang. Antum, wallahu a'lam, oh ya baru datang, enggak apa-apa. Lain kali sudah, antum kenapa enggak hafal? Wah, ustaznya galak, sudah pindah lagi. Nah, demikian ya. Akhirnya apa yang dia dapat? Ashabul dawam, orang yang sering cari enaknya saja. Nah, demikian. Ini terpalingkan dari talabul ilmu. Subhanallah, awil masyayikh ataupun syekh yang lain. Masyayikh mulai. Ashabul dawam, belajar. Yang penting belajar kitab akidah. Nikmat, isinya tauhid, isinya sebagainya. Mulai syekhnya ditanya berbicara tentang syakhsiyah. Bagaimana rawi-rawi hadis ataupun juga hamalatul ilm. Wah, ternyata isinya mencerca, mencela perbuatan bid'ah dan sebagainya. Wah, saya tinggalkan. Pergi lagi. Saya tinggalkan. Nah, tidak demikian barakallahu fi. Ketika kita mengetahui di sana seorang syekh ataupun guru dikenal kekokohannya di dalam berpegang kepada sunnah, iltazim. Antum duduk di situ. Mulazamah dengannya. Sehingga lihatlah tadi salaf. Muhammad bin Ja'far Kundar 20 tahun. Bermajlis dengan Syu'bah. Bersama Syu'bah. Orang yang menilai para ulama. Bersabar beliau. Sehingga betul-betul menjadi rujukan kitab beliau. Ya. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ini yang ketiga. Yang keempat. Di antara sebab orang tersebut terpalingkan dari talabul ilmi adalah at-tasadduru qabla tamakkun. Dia itu terburu-buru ingin tampil, tasaddur, ingin tampil sebelum mapan keilmuan. Ditanya sesuatu mau menjawab wallahu a'lam malu, akhirnya berbicara tanpa ilmu. Menghadapi sesuatu sebelum tamakkun, ternyata berbenturan dengan apa yang dia bayangkan. Kalau dakwah itu enak, dihormati orang, ya, di masa Allah dan sebagainya, ternyata mendapatkan benturan dengan masyarakatnya. Ternyata saya dihinakan buru-buru, dijemput dengan mobil gara-gara menyampaikan sesuatu yang dikatakan masyarakat, pulangnya jalan kaki. Wah, susah. Kalau gitu enggak jadi belajar. Terjadi seperti itu. Nah, ini bagaimana? Nah, ini tamakkun. Dah dia belajar, mengetahui. Ternyata masa belajar, ya, tadi sudah lewat. Ya. Kesusahan dia alami, sudah terbiasa susah. Enggak kaget. Demikian. Ya, ini sebagai contoh. Tasaddur qabla tamakkun. Terburu-buru menulis. Dan sebagainya. Ini. Juga yang termasuk. Awa'ik. Wassawarif. Yang menghalangi dan memalingkan seorang dari talabul ilmi, al-inqita'u an talabil ilmi. Orang tersebut tersendat-sendat, terputus dari belajar. Ya. Terputus belajar, tidak ada sebab yang mengharuskan terputus. Harus mulai lagi. Bagaimana mulainya? Dari awal lagi. Akhirnya bosanlah saya dari grup belajar ya itu tok. Hanya sudahlah, enggak usah belajar. Kadang-kala demikian bisikan siapa. Sehingga inilah diantara beberapa hal yang harus kita paham. Nah, kemudian beliau Syekh Mukbil rahimahullah menasihatkan pula kepada kita. Nah, setelah beliau menasihatkan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara yang memalingkan dari talabul ilmi berupa problema-problema ataupun kesibukan-kesibukan tadi. Maka kata beliau, hadza ini wa inni ansahuka ayyuhat talib, dan aku nasihatkan kepada engkau wahai para pelajar, halaman 24. Bilihtimami bikutubi ulama'ina al-mutaqaddimin, untuk perhatian sangat terhadap kitab-kitab ulama kita al-mutaqaddimin yang terdahulu. Misru umahat al-umahatusid, seperti kitab umahatusid, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidhi, dan juga Sunan Ibnu Majah, ini diantaranya. Ya. Ummahatus Sitt, perhatian di sana kita. Wa Musnadil Ahmad dan Musnad Imam Ahmad. Wa ghairiha min kutubi ulama'ina rahimahumullah. Dan selainnya dari kitab-kitab ulama kita, semoga Allah merahmati mereka. Walaysa ma'nahu alla tastafid min kutubi ahli sunnatil mutaakhirin. Dan bukan maknanya ketika kita mengarahkan perhatian dengan kitab-kitab mutaqaddimin, bukanlah maknanya supaya kita tidak boleh mengambil faedah dari kitab-kitab ahli sunnah mutaakhirin, kitabnya Syekh Masyaih Sunnah Al-Mu'asirin seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muqbil Rahimahumullahu Jami'an, ataupun yang lain dari ulama yang mutakhirin. Kita mengambil fawaid. Nah, perhatikan, kita ambil faedah-faedah di sana. Kembalinya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim tertana, di sana terdapat pelajaran-pelajaran yang penting. Engkau menghindari jarh wa ta'dil, di sana muncul jarh wa ta'dil. Engkau menghindari perkara-perkara yang terkait dengan riba dan sebagainya, di sana dibahas kitab tentang riba dan seterusnya, perhatian yang sangat. Engkau menghindari pembicaraan tentang syirik dan bid'ah, dibicarakan di sana. Yang mereka berbicara tentang sanad, dan pembicaraan tentang sanad tidaklah lepas dari keberadaan agama seseorang. Antara dhabt wal adalah, kekokohan hafalan seseorang, dan adalah kelurusan agama seseorang. Jadi tidak lepas yang demikian. Nah, sehingga di sini. Wa hakadha, demikian pula ansahuka bitakhassusi ba'da an tulimma bima tahtaju ilaihi minal ulumi diniyah. Demikian pula aku nasihatkan kepada kalian untuk takhassus. Nah, mengambil spesifikasi. Nah, setelah kita tulimma, setelah kita menjamak dengan apa-apa yang kita butuhkan daripada ilmu-ilmu agama. Perkara akidah, perkara fikih telah kita pelajari dasar-dasar. Setelah itu ilmu alat kita telah mengerti. Ini yang paling dibutuhkan. Tidak harus mendalam sampai kita tahu balaghah, bisa bikin syair dan sebagainya, sebanyak itu. Tidak harus kita bisa naam, kita harus bisa merojihkan ataupun mengharuskan kita membikin, menyatakan ini yang sahih, ini yang dhaif, tidak harus ya. Nah, ketika ini artinya setelah kita menjamak ya, menjamak bisa mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu yang kita butuhkan, masuklah kepada takhassus, mengambil spesifikasi. Wa takhassus lahu aslun, dan mengambil spesifikasi dalam bidang ilmu tertentu, ini ada asalnya di dalam syariat ini. Di dalam Sahihain dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan an yudrikani. Al hadis, kata beliau, dulu para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa masuk ke dalam surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya Rasulullah, bertanya kebaikan. Wa kuntu as'aluhu, adapun aku tersendirian bertanya kepada Rasulullah anisyar, tentang kejelekan. Al hadis, panjang hadisnya. Nah, maka di sini beliau mengambil spesifikasi, belajar kepada, bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Akhirnya beliau menjadi sahibus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang rahasia yang disampaikan oleh Nabi. Berita orang-orang munafik siapa takyinnya, individunya, Hudzaifah. Mutakhassis, sehingga Umar bin Khattab apabila ada sahabat meninggal bertanya kepada Hudzaifah. Kalau Hudzaifah dilihat juga, kalau beliau berdiri salat, Umar menyalati. Kalau tidak, berpaling. Khawatir orang tersebut munafik. Ya, takhassus. Maka hadis ini panjang sebetulnya ya. Maka kalau dibaca selengkapnya itu panjang ya. Hingga akhirnya didatangkan di sana, Hudzaifah mengatakan adalah dahulu manusia bertanya tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikan, karena khawatir kejelekan tersebut menimpa aku, aku menyangka itu kebaikan. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, inna kunna ahdin jahiliyah, kami ini baru terlepas dari sifat jahiliyah. Faja'an Allah bihadal khair, maka Allah mendatangkan kebaikan kepada kami berupa hidayah masuk Islam, mengikuti sunnah. Fahal min ba'di hadal khairi min syar, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Orangnya ogah-ogahan, malas-malasan. Qala na'am, ya. Fahal min ba'di dzalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan yang datang padanya kejelekan akan datang lagi? Apa min syarrin, setelah kebaikan akan datang kejelekan? Hal min ba'di dzalikal syarri min khair, setelah kejelekan tadi yang datang setelah kebaikan akan datang kebaikan lagi? Kata Rasulullah, na'am wa fihi dakhamun, ya, namun sudah ada nodanya. Fama dakhamuhu, apa nodanya ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, sekelompok manusia mereka beragama tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjuknya Nabi. Muncul. Kata Hudzaifah bertanya lagi, wahal min ba'di dzalikal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan yang sudah ternodai tadi akan datang kejelekan? Qala na'am, ya. Du'atu ala abwabi jahannam, dai dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum qadhafuhum fiha, siapapun yang menyambut seruan da'i-da'i tadi yang menyeru kepada pintu jahannam, maka mereka menyampakkan mereka kepada jahannam tadi. Takutlah Hudzaifah. Sifum lana ya Rasulullah, coba sifatkan kepada kami siapa mereka itu da'i-da'i. Qala qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka adalah manusia seperti kita, dari kulit-kulit kita, berbicara dengan lisan-lisan kita, bisa mendatangkan dalil-dalil dai, ya. Ini demikian al-hadis panjang. Maka di sini mulailah belajar mutakhassis, spesifikasi ada asalnya. Nah, di sini sehingga tadi Syekh di sini menganjurkan kepada kita untuk kita ihtimam dengan kitab-kitab mutaqaddimin. Demikian pula kalau sudah menguasai ataupun paham perkara yang kita butuhkan untuk mengambil spesifikasi. Wa qala dzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengakui hal tersebut. Ini demikian. Ini yang harus kita nasihat beliau terus-menerus dalam belajar. Ya. Ini yang mudah kita ambil di sore hari ini. Mohon maaf dengan rencana yang tadinya akan terus-menerus karena qadar Allah syafa'al, anak-anak sakit harus diperiksakan ke dokter tadi. Mohon maaf sekali. Ini mohon maaf sekali. Sebetulnya majelis ilmu sangat anak cintai, namun qadar Allah syafa'al. Ya. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa meneruskannya dan mudah-mudahan nanti tidak harus ngantri panjang. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.